Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-96 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan baca ayat yang ke-97 dari surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang Yahud. Mereka berani-beraninya mengatakan bahwasannya malaikat Jibril itu adalah musuhnya. Jadi mereka menganggap malaikat Jibril itu musuhnya 6 orang-orang Yahud, padahal malaikat Jibril itu yang menurunkan Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang Allah taala sampaikan di sini. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul man kana aduwwal Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar menyampaikan kepada orang-orang Yahud. Qul, katakanlah kepada orang Yahud, mankana aduwal Jibril, mankana aduwan li Jibril, siapakah orang yang menjadikan musuh malaikat Jibril? Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah, padahal sesungguhnya malaikat Jibril itu adalah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hatimu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Qur'an tersebut musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar terhadap apa yang telah berlalu dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan, dan juga sebagai petunjuk. Wa busra, dan juga sebagai kabar gembira. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Qala al-mufassirun, nah, berkata ahli tafsir di sini, qul, katakanlah ayyuhar rasul, wahai rasul, lil yahud, kepada orang-orang Yahud, hina qalu, ketika mereka mengatakan, inna jibrila huwa aduna minal malaikah. Bayangkan itu, orang-orang Yahud lantang sekali berani mengatakan bahwasannya malaikat Jibril itu musuh kami. Dari kalangan para malaikat, musuh kami adalah malaikat Jibril katanya. Walinya'udzu billah. Allahu musta'an. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang Yahud, "Man kana aduwan li Jibril?" Siapa yang berani-beraninya menjadikan musuh untuk Jibril alaihissalam, fa innahu nazzala al-Qur'ana 'ala qalbika. Padahal sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hatimu bi'idznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima sabaqahu min kutubillah, sebagai pembenar terhadap apa-apa yang telah berlalu, yang telah lewat dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik Zabur, Taurat, Injil, dan yang semisalnya. Wahadiyan ilal haq, dan Al-Qur'anul Karim adalah sebagai petunjuk, sebagai hidayah yang mengarahkan kepada kebenaran. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Al-Qur'anul Karim telah dirinci dengan serinci-rincinya, dan juga dijelaskan tentang keadaan orang-orang mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami rinci ayat-ayat kami, menjelaskan keadaan orang-orang munafikin, menjelaskan keadaan orang kufar, menjelaskan keadaan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitastabina sabilul mujrimin, dan agar semakin nampak jalannya orang-orang yang jahat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah merinci dalam Al-Qur'an Karim dengan serinci-rincinya. Naam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila." Dan segala sesuatu kami rinci dengan serinci-rincinya. Dalam artian dijelaskan semuanya. Naam, baik penjelasan secara global maupun sebagian secara terperinci. Yang jelas Al-Qur'anul Karim adalah mukjizah azimah, mukjizah yang sangat besar yang tidak mampu seorang hamba atau makhluk seluruhnya, jin dan manusia, untuk membuat Al-Qur'an yang semisalnya tidak mampu, karena sangat lemah manusia. Bahkan kalau seandainya bergabung jadi satu, manusia dan jin bergabung jadi satu, ingin barakallahu fikum membuat Al-Qur'an, tidak mampu. Satu ayat saja tidak mampu, apalagi satu Al-Qur'an. Waliyadzubillah. Ini kita lihat di sini, berani-beraninya orang-orang Yahud menjadikan musuh Naam Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian berikutnya, wa mubasysyiran lil musaddiqina bihi wa bikulli khairin fid dunya wal akhirah. Yang mana Al-Qur'an tersebut sebagai bentuk kabar gembira terhadap orang-orang yang membenarkan Al-Qur'an dengan seluruh kebaikan di dunia dan di akhiratnya. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diturunkan ke langit dunia duf'atan wahidah, dalam sekali ketukan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, terjadi pada Ramadan, 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Adapun penentuannya wallahu a'lam, tanggal berapa yang jelas malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di malam terakhir di bulan Ramadan, bukan tanggal 17 Ramadan, bukan bulan Sya'ban, bukan bulan yang lainnya, namun turun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an duf'atan wahidah, dalam sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan ke mana? Ke langit dunia. Adapun dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, turun secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan, kondisi, situasi, si konfat, situasi, kondisi dan tempatnya. Itu semuanya sudah kita na'am barakallahu fikum yakini dan sudah kita na'am mengetahuinya. Contohnya adalah kejadian ketika itu sebelum turunnya ayat hijab, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki rasa semangat yang sangat semangat agar berharap diturunkannya ayat hijab. Suatu ketika Saudah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluar di malam hari hendak menunaikan hajatnya. Naam, kemudian Umar bin Khattab menyapa dan mengatakan, "Aku tahu kamu itu Saudah." Akhirnya Saudah melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kejadian tersebut. Tidak lama kemudian turunlah ayat hijab, "Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima." Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, Allah telah menyatakan, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu serta istri-istri orang mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun serta Maha Penyayang." Itulah termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Adapun turunnya Al-Qur'an dari langit yang 7 ke langit dunia itu duf'atan wahidah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang jauh dari ilmu. Mereka memperingati hari nuzul Al-Qur'an, hari turunnya Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan, itu keliru. Nah, barakallahu fikum, karena 17 Ramadan bukan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu pun malam-malam ganjil. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin." Hati-hati. Kalau sudah bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermusuhan dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala, itu beri tanda kebinasaan yang akan menimpa pada seorang hamba tersebut. Wal'iyadzubillah. Di antara bentuk, sebelum kita baca ayat yang mulia ini, seseorang akan mendapatkan permusuhan dan dikumandangkan peperangan dari Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang senantiasa berketipung, senantiasa masuk dalam rangkaian ribawiyah, yang mana orang tidak merasa itu adalah perkara dosa. Keluar masuk bank, jual beli dengan ribawiyah, menyimpan uang di bank, transaksi di bank, kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, bangga dengan harta riba dan yang semisalnya, itu hati-hati. Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh memberikan ultimatum, peringatan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum ta'lamun. Gitu ya. Naam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jadi kalau kalian punya harta disimpan di bank kemudian kamu sadar dan bertaubat, ambil harta kamu yang inti tersebut, tinggalkan sisa riba tersebut dalam rangka berhati-hati. Naam. Kemudian apa berikutnya? Naam, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Namun jika kalian tidak mengerjakan, sudah tahu ribawiyah itu adalah haram, sudah tahu bahwasanya perkara itu adalah haram, tapi kalian tidak mengerjakannya, hati-hati. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Naam. Maka kumandangkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Bayangkan itu. Orang yang sudah tahu hukum riba, tetap dia melakukan perkara tersebut, jual beli dengan ribawiyah, pinjam meminjam dengan ribawiyah, atau ikut andil melestarikan tempat-tempat yang menyediakan ribawiyah, memberi makan dari harta riba, makan dari harta riba, semuanya perkara yang berbahaya, yang mengantarkan pelakunya untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Hati-hati. Naam. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berikutnya? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Namun jika kalian taubat, harta kalian yang inti tadi milik kalian. Paham ya? La tadlimun wala tudlamun. Kalian tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Naam. Syaratnya harus taubat tadi. Naam, tapi kalau tidak taubat, sudah tahu hukumnya mengenai riba, namun justru dia senantiasa terus-menerus pada ribawiyah tersebut, maka itu jalan atau dalam artian termasuk perkara yang bisa menghantarkan peperangan yang Allah Ta'ala kumandangkan untuk orang tersebut. Benar tadi ya? In kuntum mu'minin barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Inna in jizni ada in syartiyah. Syaratnya, jika kalian benar-benar mau orang yang beriman, menjadi orang yang beriman yang sejati, yang berupaya menyempurnakan keimanannya, adalah meninggalkan perkara ribawiyah tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkanlah enam perkara-perkara sisa-sisa ribawiyah tersebut. In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, enam dan juga Rasulnya, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta rukun-rukun iman yang ada. Naam. Kemudian apa berikutnya? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Namun jika kalian tidak mengerjakan, kumandangkanlah permusuhan dari Allah dan Rasulnya. Bayangkan. Peperangan. Siapa yang berani melawan Allah? Siapa? Siapa yang berani melawan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Enggak ada yang berani. Naam. Itulah akibatnya bagi orang-orang yang sudah tahu hukumnya perkara riba, dia tetap saja di situ, seakan-akan tidak merasa berbuat dosa, berbuat apa? Dosa. Waliyadzubillah. Namun kalau tobat apa? Kalau tobat, fa in tubtum, gitu ya. Falakum ru'usu amwalikum. Namun jika kalian tobat, maka harta kalian yang inti tadi milik kalian. Ambil harta kalian tadi. Naam. Kemudian apa? La tadlimuna wala tudlamun. Kalian tidak berbuat kezaliman dan tidak dizalimi. Naam. Seperti itu keadaannya. Itu termasuk contoh bahwasannya permusuhan Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang senantiasa bergelut di bidang ribawiyah wa na'udzubillah. Allahumma sallim sallim. Naam. Berikutnya. Man kana aduwan lillah, maka barang siapa yang memusuhi Allah, yang membuat permusuhan kepada Allah dan juga para malaikatnya dan juga rasul-rasulnya dan juga Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul kafirin. maka siap-siap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang kafir. Hati-hati itu. Jadi jangan sampai kita berani melakukan permusuhan, membuat permusuhan yang lawannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalah kita. Tidak akan menang karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Qala al-mufassirun, man 'ada Allah wa malaikatahu wa rusulahu minal malaikati awil bashar. Perhatikan ini. Barang siapa yang memusuhi Allah dan memusuhi para malaikatnya dan juga memusuhi para rasulnya dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Karena rasul terbagi menjadi berapa? Dua. Nam rasulun malaki dan rasulun basyari. Rasulun malaki adalah rasul dari kalangan malaikat. Rasulun basyari adalah rasul dari kalangan manusia. Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk muka bumi ini siapa? Siapa itu? Rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk muka bumi ini siapa? Wallahu? Hah? Wallahu alam, na'am. Siapa? Nabi atau rasul itu? Wallahu? Wallahu alam ya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ingat-ingat. Rasul pertama kali yang diutus untuk muka bumi ini adalah Nuh alaihissalam. Sebagaimana dalam hadis syafaat, ketika orang-orang berbondong-bondong meminta syafaatul udhma, semua nabi mengatakan lastulaha, lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Aku bukan pemiliknya. Kemudian ketika mencapai kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengatakan, ya Nuh, anta awal rusuli ila ahli ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk muka bumi ini. Mereka pun meminta, kemudian Nabi Nuh pun juga mengatakan, lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta, dan Rasulullah mengatakan analaha analaha, akulah pemiliknya. Nah, itu syahidnya mana? Bahwasanya rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk muka bumi ini siapa? Nuh alaihi salam. Karena dulu sebelum diutus Nabi Nuh alaihi salam itu tidak ada pertikaian. Paham ya? Bisa dikatakan semuanya bersatu, satu agama. Nabi Adam alaihi salam itu bukan rasul tapi nabi. Paham ya? Kana nabiyyan wa lam yakun rasulan. Nabi Adam, nabi bukan rasul. Paham artinya? Nah, waktu itu karena masih keturunannya masih sedikit, manusia masih sedikit, kemudian semakin banyaknya keturunan dan banyak manusia, banyak pertikaian, banyak juga perselisihan, akhirnya Allah Ta'ala turunkan rasul untuk melerai mereka, untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka, yaitu pertama kali adalah Nuh alaihissalam. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Dan semua ulul azmi ini kaidah ya. Semua ulul azmi itu adalah rasul dan nabi. Karena nanti setiap rasul ada nabi, dan tidak setiap nabi apa? Rasul. Sehingga ulul azmi, enam, itu jumlahnya ada berapa ulul azmi? Enam? Lima, siapa saja? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Musa, Nabi Muhammad, satu lagi, siapa satu lagi? Isa alaihissalam. Lima ini terkumpul dalam sebuah pantun dan puisi yang sangat indah dan mudah dihafal bagi yang dimudahkan dan susah bagi orang yang susah. Paham ya? Yaitu Naam Muhammadun Ibrahimu Musa Kalimuhu Fa'isa Fanuhun Hum Ulul Azmi Fa'lamu. Naam Muhammadun Ibrahimu Musa Kalimuhu Fa'isa Fanuhun Hum Ulul Azmi Fa'lamu. Itu ada lima ya. Naam barakallahu fikum. Dan lima itu pun yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka rasul dan nabi. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh mufassirun di sini. Naam. Jadi rasul itu ada dua. Dari kalangan malaikat juga rasul ada, dari kalangan manusia juga ada. Mana dalilnya bahwasanya malaikat itu adalah rasul? Adalah ayat yang pertama dari surat Fatir. Apa itu? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulata wa ruba'. Naam, syahidnya mana? Ja'ilil malaikati rusulan. Zat yang telah menjadikan para malaikat rusulan, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Rasulun malaki. Paham ya? Adapun Nabi Nuh alaihi salam rasulun basyari. Nah, basyari itu manusia maksudnya. Wabi khasatul malakan, dan secara khususnya yang memusuhi dua malaikat, Jibril dan Mikail. Mikail itu Mikail, paham ya? Naam. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail ini terkhususkan yang musuh dua malaikat ini, barakallahu fikum. Naam, maka ancamannya berat. Kenapa kok memusuhi dua ini? Li'anil Yahud, dikarenakan orang-orang Yahud zamu anna Jibril naam aduwahum. Mereka beranggapan bahwasanya malaikat Jibril itu musuh mereka. Wa Mikail waliyuhum, ini perhatikan ini. Sedangkan Mikail itu wali mereka. Malaikat Mikail itu tujuannya apa fungsinya? Apa tugasnya malaikat Mikail? Membagi-bagikan apa? Menurunkan apa? Apa tugasnya malaikat Mikail? Kalau malaikat Jibril menurunkan wahyu, malaikat Israfil apa? Meniup trompet atau sangkakala. Malaikat na'am barakallahu fikum Jibril apa tadi? Menyampaikan wahyu. Kalau malaikat ini siapa nih? Mikail? Apa? Menurunkan hujan, rezeki, atau misalnya apa ya? Na'am barakallahu fikum, dia yang mengatur tumbuh-tumbuhan dan semisalnya. Nah, mereka mengatakan malaikat Jibril itu musuhnya. Kemudian malaikat Mikail itu wali mereka. Akhirnya fa'alamahumullah annahu man ada wahidan minhuma, maka Allah Ta'ala kumandangkan, Allah Ta'ala kabarkan kepada mereka bahwasanya barang siapa yang musuhi salah satu di antara keduanya, faqad adal akhar, sungguh dia telah musuh yang lainnya. Wa'adallaha aidan, bahkan dia musuh Allah Subhanahu wa taala. Naam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harf, barang siapa yang musuhi wali-waliku, sungguh aku kumandangkan bagi orang tersebut peperangan. Ngeri sekali, jangan sampai kita musuh wali Allah Ta'ala. Barang siapa yang musuh wali-wali Allah Ta'ala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang musuh wali-wali Allah SWT. Wali itu apa? Wali itu apa sifatnya para wali itu? Sifatnya apa? Beriman dan bertakwa, paham ya? Nah, jadi kalau ingin jadi wali, beriman dan juga bertakwa kepada Allah SWT. Nah, setiap orang ingin menjadi wali Allah SWT, karena wali-wali Allah SWT itu gak sembarangan ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut terhadap hari akhirat yang akan mereka hadapi. Kemudian apa? Wa lahum yahzanun, dan mereka pun juga tidak merasa sedih dengan perkara dunia yang telah terlewatkan. Sifatnya apa? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa, itulah wali. Bukan wali itu yang enggak sholat, tidak sholat tiap hari dikatakan wali. Ditanya kenapa enggak sholat, sholatnya di Mekah. Allahu musta'an, itu sangat keliru begitu. Kata mereka kalau tingkatannya sudah sampai makrifat, orang-orang sufiyah, la yu'man wa la yunha, enggak dilarang, enggak diperintahkan, pokoknya intinya sakotat minhu al-takalif, sudah hilang semua pembebanan syariat, bebas dia kemana-mana. Ditanya ustaz atau syekh, kenapa enggak sholat sama kita berjamaah di masjid? Kalian itu tidak tahu, aku tiap hari sholatnya berjamaah di Mekah, kata mereka. Paham ya, ini Allah musta'an seperti ini. Karena mereka itu sudah meyakini bahwasannya na'am barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya itu di antara mereka. Ada juga yang mengatakan Allah Ta'ala itu makhluk itu sendiri Allah, itu loh. Bayangkan itu. Nah, waliyatu billah, hati-hati. Sehingga kelompok-kelompok sufiyah itu yang mereka tingkatannya ma'rifah, kata menurut mereka itu sudah tingkatan yang paling tinggi sudah. Nah, adapun yang masih belajar-belajar suruh sholat jamaah, syekhnya gurunya enggak sholat jamaah, alasannya sholat di Mekah. Wah, bagus kan? Tapi keliru itu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Fa inna Allaha aduwwun lil jahidin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang yang mengingkari dan orang yang menentang. Ma anzala ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu menentang atau kufur terhadap perkara-perkara yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah keadaan mereka, wal iyad billah, yang mana mereka pada asalnya setelah kita telusuri sejak awal kita baca tentang ritual-ritual perbuatan atau kriteria-kriteria orang Yahud, mereka senantiasa menentang. Bisa dikatakan enggak taat gitu loh. Suruh menyembelih sapi, sapi yang mana? Warna apa? Paham ya? Kemudian kayak apa sapinya? Banyak bertanya. Wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak mengerjakan bayangan itu. Wal iyadu billah. Naam. Kita tutup ayat yang ke-99 ini. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu tanda-tanda yang sangat jelas dan gamblang yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar dan jujur. 6. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah ada orang yang kufur dengannya, mengingkari ayat-ayat yang telah jelas dan gamblang tadi, melainkan orang-orang fasikun. Wallahu a'lam, orang-orang fasik. Qala al-mufassirun, wa laqad anzalna ilaika ayyuhar rasul, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasul, ayatin bayyinatin wadihat, tanda-tanda yang sangat jelas dan gamblang nampak. Tadullu ala annaka rasulun, yang menunjukkan bahwasanya engkau adalah rasul. Minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, sidqan wa haqqan, benar-benar dan juga benar. Wa ma yunkiru tilkal ayat, dan tidaklah ada yang mengingkari tanda-tanda tersebut, illal kharijuna an dinillah, kecuali orang-orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadubillah, itulah keadaan mereka. Wal'iyadubillah, kufur terhadap tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kufur akan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nubbi abi ikra wa ursila bil mudassir, diangkat, na'am barakallahu fikum, dijadikan nabi dengan na'am barakallahu fikum ayat 1 dan 5 dari surat apa? Ayat 1 sampai 5 dari surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq ya. Na'am, kemudian diutus menjadi rasul, yaitu dalam surat apa? Al-Mudassir ayat 1 sampai 5 itu. Menunjukkan bahwasanya benar-benar terjadi dan ada wujudnya. Oleh karena itu orang-orang yang menentang dan mengingkari daripada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mengikuti sunnahnya orang-orang Yahud, nah mengikuti jejaknya orang Yahud, yang mana mereka berambisi terus menerus sekuat tenaga mereka, baik melalui media sosial atau melalui teknologi-teknologi yang canggih, atau melalui perkataan-perkataan, lantunan kata-kata mereka yang mungkin dibumbui dengan racun yang sangat berbahaya, akhirnya banyak orang terjerumus dan mengikuti jejak-jejak mereka, walaupun sejengkal demi sejengkal atau sehasta demi sehasta. Bahkan mereka kalau seandainya masuk ke dalam lubang nyamuk, lubang biawak, niscaya mereka apa? Akan mengikutinya, karena taklidnya mereka pada orang Yahud, sehingga ambisi mereka pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahud, orang Nasara, mereka tidak akan ridha kepadamu hingga kamu mengikuti jejak mereka, mengikuti agama mereka. Wallahu billah nasrullah assalamat wal afiyah fitunya wal akhirah wa nasrullah an yusabbitana ala kitab sunnah hatta nalqah innahu wal yudzalik wal qadir alaihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.